ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله إن شاء الله تعالى kajian rutin kita pada malam hari ini, Ahad malam Senin, akan kita baca sebuah kitab yang berkaitan dengan ilmu fikih, yang mana kitab ini adalah kitab yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih khusus lagi di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat mukhtasar sekali, sangat ringkas. Kitab tersebut berjudul Umdatul Ahkam, yang mana musannif dari kitab ini adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi seperti ulama yang lainnya, beliau adalah seorang yang dari kecil sudah terlatih, sudah dilingkupi dengan perkara-perkara ilmu syar'i. Al-Quranul Karim telah beliau hafal dari umur yang sangat kecil sekali. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya sebelum memasuki usia 17 tahun, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi telah menyelesaikan hafalannya. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah orang yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakatnya, adalah seorang yang memang memiliki kelebihan di dalam bidang fikih, terutama dari mazhab Hanabilah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Dan ayah beliau adalah seorang ulama besar pula di zamannya. Dan alasan kenapa Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dinisbahkannya nama Al-Maqdis di sisi nama beliau adalah memang karena tempat lahir beliau dekat dengan Baitul Maqdis. Ada sebuah kota di sana dekat dengan Baitul Maqdis, kalau tidak salah namanya Juma'ah atau yang semisalnya. Maka di tempat tersebutlah lahir Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Karena dekatnya kota tersebut dengan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ma'ruf, masyhur, adalah kiblat pertama dari kaum muslimin yang sebelumnya dipindahkan, atau yang sebelum itu menjadi kiblat utama kaum muslimin yang akhirnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah Al-Musyarrafah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka karena dekatnya itu, disandarkanlah, dinisbahkanlah nama beliau dengan nama Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan guru beliau banyak sekali. Karena seperti yang saya sebutkan di awal majelis, bahwasanya beliau memang terkenal orang yang memiliki perhatian lebih dalam ilmu syar'i, dalam hafalan Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih dari teman-teman seumuran beliau. Keingintahuan beliau dalam ilmu Al-Quranul Karim, tafsirkah itu, usul tafsirkah itu, atau yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada teman-teman akrab beliau. Dan guru yang paling masyhur, syekh yang paling masyhur, yang ilmunya telah diambil banyak oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah Al-Imam Ibn Qudamah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yulazimuhu, melakukan mulazamah kepada Al-Imam Ibn Qudamah. Di dalam ilmu periwayatan hadis, khususnya di dalam ilmu al-mustalah, jika seorang imam atau seorang perawi, seorang muhaddis dikatakan yulazimu syaikhahu, kata-kata mulazim ini bukan hanya sekedar dia mengikuti kajian syaikh tersebut sepekan sekali, bukan hanya mengikuti kajian syaikh tersebut dua pekan sekali misalkan, tidak. Yang dinamakan mulazamah di dalam ilmu mustalah adalah senantiasanya seorang murid bersama dengan gurunya, apakah dalam keadaan safar ataukah dalam keadaan mukim, selalu bersama, yulazim, selalu bersama dengan guru mereka. Ini yang namanya dinamakan dengan mulazamah. Berbeda tatkala seorang misalkan hanya sekedar hadir sepekan sekali, sepekan dua kali, sepekan tiga kali misalkan, dia tidak dikatakan sedang memulazamah kepada gurunya, kepada syekhnya. Berbeda, itu hanya sekedar talabul ilm. Tapi mulazamah lebih tinggi lagi tingkatannya. Ketika syekhnya di masjid, dia hadiri majelisnya. Ketika syekhnya pulang ke rumah, dia ikuti. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak paham, dia ikuti. Ini baru namanya mulazamah. Senantiasa bersama syekh tersebut, guru tersebut, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan al-muqim. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yulazimuhu, yakni melakukan mulazamah kepada guru beliau Ibn Qudamah. Ibn Qudamah ma'ruf Imam Ahli Sunnati Wal Jamaah, dari kalangan Hufadzul Ummah, termasuk dari orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjaga keutuhan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini yang berkaitan dengan biografi singkat dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Kemudian yang berkaitan dengan kitab ini, Umdatul Ahkam, telah dijelaskan oleh beliau sendiri di dalam muqaddimah dari kitab Umdatul Ahkam. Yang mana kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Musannif alaihi rahmatullah, fa inna ba'dal ikhwan sa'alani ikhtisar jumlah fi ahadith al-ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Ada beberapa murid-muridku yang meminta ringkasan, kata beliau, yang meminta ringkasan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Yang mana hadith-hadith tersebut khusus dikeluarkan oleh dua imam besar, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari wa Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dua imam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jadi ada sebahagian murid-murid Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang datang kepada beliau dan meminta ringkasan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Apakah itu berkaitan dengan taharah, wudu, salat, zakat, dan hukum-hukum fikih secara umum. Karena kalau kita melihat apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim, dan ini sempat saya singgung tadi di majelis pada Ahad pagi, maka cakupannya sangatlah luas. Ada di sana hadis yang berkaitan dengan aqaid, akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang berkaitan dengan manhaj Nabi SAW di dalam berdakwah, ada yang berkaitan dengan adab, akhlak, al-karimah, ada pula yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum fikih, apakah itu sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan misalnya dari amalan-amalan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luasnya cakupan dari hadis-hadis ahkam khususnya di dalam kutubus sittah. Kutubus sittah ini adalah 6 kitab sahih yang sangat masyhur di tengah-tengah para talabatul ilm. Dimulai dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau memiliki as-sahih. Yang kedua Al-Imam Muslim, sama, beliau memiliki as-sahih. Yang ketiga ada karya dari Al-Imam Abu Daud As-Sijistani yang beliau namakan dengan As-Sunan, ma'ruf di tengah-tengah kita dengan Sunan Abi Daud. Yang keempat karya dari Al-Imam At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Yang kelima ada karya dari Al-Imam An-Nasa'i. Dan yang terakhir dari Kutubus Sittah adalah karya dari Al-Imam Ibnu Majah alaihim rahmatullah. Yang mana 6 imam ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir kitab-kitab mereka, karya-karya mereka yang berisi campuran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti adalah Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Sisa 4 imam mereka hanyalah mengambil dari apa yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Ada beberapa tambahan hadis yang di dalam 4 kitab atau 4 karya mereka yang terakhir tidak ada di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Itu artinya derajat kesahihan yang ada di sisi 4 imam yang lainnya masih di bawah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Tapi dengan ini kita tidak bisa mengambil sebuah faedah. Kita mengatakan, mengambil kesimpulan bahwasanya semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab Sahihul Bukhari wal Imam Muslim. La. Tidak bisa kita katakan. Karena kitab Sahih Muslim telah kita sebutkan, jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Al-Imam Muslim ada 3033 hadis. Lantas apakah kita mengatakan bahwasanya selain dari 3033 hadis tersebut semuanya ahadis dhaifah? La. Bukan itu yang bisa dijadi sebuah kesimpulan. Ada di luar sana hadis-hadis sahih tapi tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah luas sekali. Banyak sekali. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jawami'ul kalim. Banyak sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak tercantum di dalam Al-Bukhari, begitu pula di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Akan tetapi, Bukhari begitu pula Al-Imam Muslim semuanya adalah hadis-hadis yang sahih yang benar-benar telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan as-siqat, orang-orang yang terpercaya. Rantai sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena luasnya cakupan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam di dalam 2 kitab tersebut, murid-murid Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meminta kepada beliau untuk meringkas, khusus dibuatkan sebuah kitab yang berkaitan dengan ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Mulai dari at-taharah, cara bersuci, cara berwudu, terus salat, zakat, masuk kepada hukum fikih yang selainnya. Maka kata beliau, fa'ajabtuhu al-man fihi. Maka Umdam dengan harapan agar yang aku tulis ini bisa bermanfaat untuk para betul. Kita ingatkan dengan fikih, tidak kitab sebesar Imam Al-Bukhari, kitab sebesar Bukhari, kitab sebesar Majah dan Nasa'i. Tidak perlu kita ke sana. Cukup kita melihat ikhtisar ringkasannya yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Cukup dengan ringkasan-ringkasan ini. Kita tidak butuh waktu lama untuk mencari lagi. Karena kalau kita mencari lagi dan kutub as-sittah yang lainnya, maka akan menghabiskan waktu. Maka alhamdulillah, di zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang itu bertalabul ilm, mencari ilmu syar'i. Kembali hanya kepada diri kita, apakah kita bisa memanfaatkan sekian banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di zaman ini, ataukah malah kita kufur, terbalik, tidak bisa memanfaatkan kebahagiaan atau kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan di akhir dari mukaddimah ini beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat dari apa yang telah beliau keluarkan dari kitab Umdatul Ahkam bagi mereka-mereka yang membaca kitab ini, mereka yang mendengarkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, begitu pula mereka yang menghafalkan dan yang menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ahadis al-ahkam di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Kemudian kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala asyrafil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim, ma'ruf, setiap karya ulama di awal-awal penulisan mereka pasti menuliskan fadhul basmalah. Dan sekali lagi telah kita sebutkan empat alasan kenapa al-imam atau a'immatus salaf selalu menyebutkan kalimatul basmalah, lafadz basmalah sebelum mereka memulai apa yang mereka tuliskan dari karya-karya mereka. Min babil muraja'ah, kalau diizinkan saya ingin bertanya kepada ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, siapa yang bisa menyimpulkan kepada kita empat alasan kenapa para a'immat Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kerehkan dari malam sebelum kita para ulama berkah dari Madinah insyaallah ta'ala. Tafadhol. Satu. Baik, dua. Tapi yang pernah menyebutkan kelihatannya. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi dan Rasul. Ahsan. Yang kedua, Pak Ahmadi. Atau loncat yang ketiga langsung. Sobal yang lain. Empat alasan kalimatus salaf memulai karya mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Kedua. Ahsan. Yang ketiga. Kitabnya satu, enggak bisa dibagi dua. Tiga. Kurang satu. Itu masuk ke yang ketiga, enggak? Masuk yang ketiga. Fadhal, yang lainnya. Empat alasan. Beliau baru dapat tiga tadi. Pak Ahmadi dapatnya dua. Tambah satu lagi sebenarnya. Seperti yang beliau sebutkan sama. Ada yang lain? Hah? Satu, mengikuti Al-Quranul Karim. Mengikuti sunnah Rasul dan para Nabi. Dua. Mengikuti para imam salaf. Tidak masuk ke poin yang kedua. Kemana catatannya ini? Fadhol. Sebelah kanan terus, sebelah kiri. Fadhol Luqman. Satu. Dua. 3. Yang keempat kayaknya belum pernah anda sebutkan itu. Hah? 1, 2, 3 betul semua. Cuma satu yang salah, yang keempat yang salah. Sama jawabannya. Salah, mencari barokah dari kalimatul basmalah. Yang keempat tinggal ditambah sedikit tadi. Sudah hampir disebutkan sama ikhwan-ikhwan yang sebelah kanan. Mengikuti Al-Quranul Karim. Yang ketiga, A'immatus Salaf. Yang terakhir, melayang kitabnya ini. Harus dimurojaah lagi. Empat alasan kenapa para A'immatus Salaf memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mentok di tiga semuanya. Tinggal yang terakhir, yang keempat. Tabarruk, anda enggak pernah nyebutkan tabarruk. Al-Anbiya war-Rusul. War-Rusul. Jadi yang pertama, mengikuti Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW secara khusus. Yang ketiga, tussalaf. Yang terakhir, para nabi dan rasul secara umum. Mengikuti sunnah para nabi dan rasul secara umum. Jadi dibedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul sebelum beliau SAW. Difahami insyaAllah ya? Empat alasan. Jadi anda sendiri yang dapat kitabnya. Masuk kata beliau, wabihi nasta'in. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami meminta pertolongan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallam wa ala ashrafil al-mursalin. Kemudian beliau bersalawat dan melakukan salam kepada ashrafil mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau masuk kitab At-Tahara, kitab yang pertama yang berkaitan dengan At-Tahara, bersuci. الحديث الأول حديث برتما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بركات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه bahwasanya سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda lebih tepatnya innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Seperti yang disebutkan oleh beliau, setiap hadis yang dinukilkan, yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab Umdatul Ahkam, maka seluruhnya berasal dari Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Seperti hadis yang pertama, setelah beliau menyebutkan kitab At-Taharah, kitab yang berkaitan dengan bersuci, maka sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang kebanyakan para ulama ussalaf juga meriwayatkan hadis ini di awal-awal kitab mereka, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab yang ma'ruf di tengah-tengah kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Paling tidaknya ada beberapa kitab yang kita dapati. Di antaranya adalah Umdatul Ahkam, dimulai oleh Al-Musannif Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan meriwayatkan hadis ini. Begitu pula kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Bahjatu Qulubil Abrar. Awal pertama hadis yang diriwayatkan oleh beliau juga sama, hadis Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Begitu pula hadis atau kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi, hadis pertama pun hadis Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Pertanyaannya sekarang, kenapa para imamatus salaf, ada tiga orang yang telah kita sebutkan, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, di awal karya-karya mereka, mengapa mereka menukilkan innamal a'malu binniyat? Jawabannya yang pertama adalah karena hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan ketaatan kita, semuanya bersumber dari hadis yang mulia ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, akan tetapi jika dalam perjalanan di kehidupan dunia tersebut yang dia inginkan adalah perkara-perkara duniawi yang akan memberikan manfaat kepada dia, mendatangkan maslahat untuk dia, awim ra'atin yatazawwajuha, ataukah niatnya untuk ingin mendapatkan keridhaan, kerelaan dari seorang wanita yang akan dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam artian tidak akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Kalau dia yang dia inginkan adalah dunia, dia akan dapatkan dunia. Apa yang dia inginkan adalah wanita yang ingin dia nikahi, dia akan dapatkan wanita tersebut. Akan tetapi syurga Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia dapati. Ini yang pertama. Alasannya kenapa? Setelah ulama atau mayoritas dari mereka memulai karya-karya mereka dengan innamal a'malu binniyat. Karena berkaitan erat dengan kehidupan di dunia. Alasan adalah hadis yang sahih dengan periwayatan jalur ahad. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengetahui sedikit ilmu mustalah, maka di sana ada yang namanya periwayatan hadis ahad. Yang pernah sempat saya singgung di kajian Ramadan atau yang sebelumnya. Yang mana hadis ini adalah hadis-hadis yang ditolak oleh sebagian kelompok yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Mu'tazilah, Murji'ah dan yang semisal mereka, mereka menolak hadisul ahad. Hadis Umar bin Khattab adalah salah satu contoh hadisul ahad yang menjadi tolak ukur bahwasanya hadisul ahad bukanlah hadis yang bisa ditolak, bahkan sebaliknya harus diterima. Karena hadis ini hadis yang mutawatir, yang benar-benar ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebahagian mereka yang mempermasalahkan hadisul ahad karena riwayatnya datang dari seorang perawi saja tanpa ada sahabat-sahabat yang lain. Istilahnya kalau kita mau mengambil bahasa yang lebih mudah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tidak diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, tidak diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, hanya seorang Umar bin Khattab. Yang kata mereka, kalau hanya satu orang yang meriwayatkan, apakah tidak mungkin seorang perawi tersebut salah, keliru? Mungkin dia merasa mendengar, akan tapi tidak mendengar. Ini sisi kenapa mereka menolak hadis ahad. Khawatir perawi tersebut keliru. Akan tetapi, apa yang mereka anggap terbantahkan. Karena apa? Karena para ulama ussalaf, khususnya tiga imam yang telah kita sebutkan tadi, yang memulai kitab mereka dengan hadis ini, menunjukkan bahwasanya hadis ini, walaupun ahad, hukumnya adalah mutawatir. Memang sampai kepada Nabi SAW. Bukan isapan jempol belaka. Bukan sekedar angan-angan atau apa yang dibuat-buat oleh Umar bin Khattab. La, benar-benar ini ucapan yang dinukilkan langsung oleh Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi alasan kedua agar mereka mengetahui bahwasanya hadisul ahad adalah hadis yang mutawatir yang bisa dijadikan hujjah dan diterima di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak seperti yang mereka sangkakan. Ini paling tidaknya dua alasan kenapa para ulama memulai karya-karya mereka dengan hadis yang mulia ini. Dan alasan yang pertama adalah alasan yang paling sering diulang-ulang oleh para masyayikh kita, karena hadis ini kan tingkatan amalan seseorang, apakah amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena hadis yang pertama ini menunjukkan dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan. Dan amalan soleh bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya. Amalan soleh cakupannya sangat luas sekali. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, amalan soleh. Kita hidup bertetangga dengan ikhwan, ataukah dengan orang awam, ataukah dengan orang kafir sekalipun. Kalau kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam bertetangga untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, berihsan untuk mereka, maka itulah amalan soleh. Begitu pula tatkala kita berada di kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, antara ayah dengan ibu, antara sang suami dengan sang istri, tatkala kehidupan rumah tangga tersebut dibangun di atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menggapai syurga Allah Rabbul Alamin dengan tarbiyah yang ada di sisi mereka, maka itu juga amalan soleh. Amalan soleh cakupan yang sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar salat, puasa, zakat, ta'lim, mengkaji ilmu-ilmu agama. Amalan-amalan soleh amat sangat luas sekali cakupannya. Oleh karena itu di sini diingatkan oleh beliau, innamal a'malu binniyat, di awal-awal kitab beliau. Amalan itu tergantung dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fikih ini, hadisul ahkam. Maka tergantung dari niatnya. Kalau niat kita dari awal untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, maka alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita. Akan tetapi kalau niat kita dari awal sudah berpenyakit, sudah ada keinginan-keinginan duniawi, oh nanti biar saya tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar saya debat itu orang-orang sufi, biar saya debat itu tetangga-tetangga saya yang awam, dan yang misalnya dari niat-niat yang jelek, maka diingatkan oleh beliau, innamal a'malu binniyat, amalan-amalan kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niatnya. Kalau kita inginkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itulah insyaallah taala yang akan kita dapat. Akan tetapi jika perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang hina yang ingin kita ambil, maka itu pulalah yang akan kita dapat, dalam artian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita lepaskan begitu saja, wal iyadu billah. Kemudian kata beliau, al-hadithus tsani, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sini beliau akan masuk kepada pembahasan inti. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdath, jika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai benar-benar dia telah bersuci, menghilangkan hadasnya. Tentu hadis ini sudah kita tidak ragukan lagi, apakah hadis sahih dhaif, sudah tidak perlu lagi ditanya, karena riwayat sahih Bukhari, riwayat sahih Muslim, hadis yang sahih jelas. Yang berkaitan dengan makna-makna hadis ini secara umum adalah Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan bagi mereka yang melakukan sholat, apakah itu sholat wajib ataukah itu sholat sunnah, dengan berwudu. Yang namanya berwudu ini merupakan syarat mutlak dari seorang yang melakukan sholat. Artinya, tatkala seorang melakukan sholat, apakah itu wajib ataukah sunnah, apakah itu berjamaah ataukah munfarid sendirian, maka jika tidak didasari dengan kesucian dirinya, artinya jika belum berwudu, dia berhadas, apakah itu hadas kecil ataukah hadas besar, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yakbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Karena syarat mutlak, syarat utamanya adalah berwudu. Dan ini penjelasannya sangatlah luas sekali. Dalam artian seperti ini, tatkala seorang melakukan sholat berjamaah, apakah itu maghrib, isya, zuhur, asar, al-fajr, dan yang semisalnya, dia merasa bahwasanya dia telah berwudu. Akan tetapi di akhir sholat dia mengingat bahwasanya tadi dia telah berhadas, hadas kecil misalkan, dia telah buang angin tapi belum berwudu di akhir sholat. maka sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat dia. Wajib untuk dia ulangi. Yang tadinya dia melaksanakan salat maghrib berjamaah, di akhir salat dia baru ingat setelah salam, dia baru ingat. Maka dia wajib dia mengambil air wudu, bersuci, menghilangkan hadas kecil yang ada pada dirinya dan mengulang salatnya secara sendirian. Maka ini cakupannya seluruh, bagi mereka yang lupa, bagi mereka yang tidak tahu, atau bagi mereka yang sengaja, semuanya terkena hukum ini. Tidak akan diterima sholat-sholat mereka tatkala tidak dilandasi dengan kesucian dirinya. Kalau yang berkaitan dengan al-ithm, dosa yang ada pada seorang yang melakukan hal ini, maka al-ithm, dosa akan jatuh kepada mereka yang melakukannya dengan sengaja. Sengaja dia tidak ingin bersuci, tidak ingin berwudu. Malaskah atau alasan-alasan lain? Maka dia langsung melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka dia berdosa. Sudah tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah lagi dosa. Karena dia melakukannya dengan sengaja. Adapun dua golongan yang pertama yang kita sebutkan, apakah dia jahil ataukah nasi. Nasi ini maksudnya adalah lupa dia. Jahil dia tidak tahu. Kurang lebih sama. Akan tetapi dalam syariat Islam, khususnya hukum fikih, itu terbedakan. Dan perbedaannya sangat tipis sekali. InsyaAllah Ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Syahidnya walhasil, tatkala seorang yang jahil, yang tidak tahu, dan seorang yang nasi, seorang yang sama sekali lupa, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya tatkala dia mengingat bahwasanya dia telah melakukan sholat dalam keadaan masih berhadas, belum bersuci. Wajib untuk dia melakukan pengulangan dari sholat tersebut. Ini hukum atau penjelasan secara ringkas, secara global dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang insyaAllah ta'ala masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal ini. Yang insyaAllah ta'ala pula kita akan bahas tentang beberapa jenis hadas. Apa saja itu hadas kecil, apa saja itu hadas besar. Terus kita akan insyaAllah membahas nawaqid al-wudu secara umum. Pembatal-pembatal dari wudu yang telah dilakukan oleh seorang muslim. Yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.